Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah kita masih melanjutkan membaca Kitabul Jami' min Bulughil Maram, masih babul adab. Kita baca hadis selanjutnya. Wa anhu ay ibni Umar wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi fa inna shaytana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslimun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Dan jika salah seorang dari kalian minum, maka hendaklah dia minum dengan menggunakan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pada hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara kita makan dan minum. Islam telah membimbing bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita merasakannya berupa makanan dan minuman. Tidak pernah kita luput tiap harinya dari perbuatan tersebut, makan dan minum, ya, bagi orang yang normal tentunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan makan dan minum ini sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti aturan cara yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini, idza akala ahadukum falyakul biyamini, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Hadza minas sunnah al ma'mur biha, ini merupakan suatu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Disebutkan pada lafaz setelahnya, فإن شيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Karena sungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dalam keadaan kita kaum mukminin diperintahkan untuk tidak mengikuti setan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lattattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada al-fahsya, kefasikan, kefahisan, dan kemungkaran. Hadis ayat An-Nur surat 21. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Naam. Maka orang yang makan dan minum dengan tangan kirinya, maka pada dasarnya dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan jangan mengira bahwasanya ketika syaitan melakukan ini tidak ada makar di balik itu semua. Mungkin sebagian kita menganggap, ya apa sih bedanya makan minum dengan tangan kanan tangan kiri? Toh sama-sama sehat misalkan, kalau makanannya sehat. Maka sesungguhnya perlu kita ketahui, syaitan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang jelas, yang nyata bagi kita. Dan syaitan telah berusaha menggelincirkan kita sehingga bisa menjadikannya teman nanti di neraka wal'iyadzubillah. Maka salah satu bentuk makar syaitan adalah menggiring kita dalam bermuamalah, beramal diantaranya dalam masalah makan dan minum yang setiap orang tidak bisa lepas dalam masalah ini. Tiap harinya mesti makan dan minum untuk mengikuti cara dia. Sebelum syaitan mengajak mereka mengikutinya dalam masalah yang lain, dari masalah yang remeh, yang dianggap remeh, masalah makan dan masalah minum, mengikuti syaitan, bukan mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam keadaan dia lakukan setiap hari, bukan cuma sekali, bisa jadi dalam sehari beberapa kali. Apakah ini terjadi? Ya. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Iya. Kenyataannya kita melihat hal ini. Mungkin ya, kalau kita makan nasi, ya kebanyakannya orang pakai tangan kanan. Tetapi belum tentu makanan yang lainnya. Atau minum. Ya. Terkadang enak sekali kita makan, ya nggak pakai sendok, misalnya tangan kotor, tangan kita. Mau minum, ambil tangan kiri. Ini banyak sekali, ya. Atau enggak sengaja ngemil, ya. Gimakan ngemil, pegangan tangan kanan, tangan kiri yang nyuap. Maka ini perkara yang dilarang oleh syariat kita. Maka di sini diharamkan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Kecuali sifatnya yang darurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad fasala lakum ma haram alaikum ila madturtum ilaihi, dan sungguh telah diterangkan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian, kecuali apa yang telah kecuali suatu yang darurat. Seorang tangan kanannya enggak ada buntung, atau misalkan sedang sakit, ya susah dia untuk makan dan minum, maka boleh bagi dia menggunakan tangan kirinya. Adapun sekedar misalkan tangan kanan kita sedang makan kotor, ya belepotan, misalkan belepotan makanan, kemudian mau minum karena khawatir gelasnya kotor, dia minum dengan tangan kirinya, maka ini bukan suatu yang darurat. Apa daruratnya? Hah? Gelas kotor ya tinggal dicuci kan itu. Kotornya pun bukan kotor karena kotoran. Ya. Kita makan nasi, kemudian tangan kanan kita kotor, ya artinya kotor banyak makanannya. Minum dengan tangan kiri dengan alasan tangan kanan saya kotor, nanti gelasnya kotor. Toh kotornya juga bukan kotor sesuatu yang menjijikan, kotor makanan. Kenapa? Maka itu bukan suatu yang darurat. Bukan suatu yang darurat yang menyebabkan boleh. Naam, seseorang makan atau minum dengan menggunakan tangan kiri. Kalau dia sakit atau misalkan ada suatu yang menghalangi dia untuk makan dengan minum dengan tangan kiri yang susah, maka ini boleh. Bagaimana kalau seorang sakit, ya, dia nggak bisa makan baik dengan tangan kanan atau tangan kiri, misalkan sedang sakit, disuapi sama orang lain. Ternyata yang menyuapinya menggunakan tangan kiri, maka ini pun tidak boleh. Hendaknya dikatakan, tolong disuapi atau diminumkan airnya, tapi jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Hah? Seperti itu. Nah, ini kadang kita lalai, misalkan anak-anak minta disuapin, ya, makan apa, kerupuk atau apa, enak aja dengan tangan kiri, nih makan, ya, seperti itu. Hati-hati. Larangan ini pun berlaku bagi orang yang menyuapi. Ini tidak boleh menyuapi seorang dengan menggunakan tangan kiri. Nah, pada hadis tersebut juga ada faedah yang bisa diambil. Sungguhnya syaitan itu makan dan minum sebagaimana manusia, sebagaimana disebutkan dalam lafaz, fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sungguhnya syaitan mereka makan dengan menggunakan tangan kirinya dan minum menggunakan tangan kirinya. Dan juga di sana ada dalil yang lainnya, di antaranya anal insan idza lam yusammi Allah al aqli wa syarab syaraqahu syaitan fi dzalika. Bahwasanya seseorang jika dia makan tidak mengucapkan bismillah, langsung makan atau minum tanpa membaca bismillah, maka sungguhnya syaitan menyertai makan dan minumnya dia. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan juga makan dan minum sebagaimana manusia. Juga pada hadis ini ada larangan atas syabu bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Dari mana dalilnya? Itu fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Rasulullah melarang kita makan dan minum menggunakan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan syaitan merupakan rasul kufar, ya, pemimpinnya orang kafir. Masuk makhluk yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca hadis selanjutnya, dan hadis yang akan kita baca merupakan hadis yang terakhir di bab adab. Setelahnya kita masuk bab selanjutnya. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa alaqahu Al-Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, pakailah pakaian, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin wala mahilah, dan janganlah kalian berlebihan dan janganlah sombong. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan Al-Imam Bukhari secara mu'alak. Hadis ini sebenarnya tidak dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau keliru bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, tetapi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam mu'alaknya. Perlu diketahui dalam Sahih Bukhari di sana ada mu'alaknya Al-Bukhari. Berbeda antara Sahih Bukhari dengan hadis-hadis mu'alak dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih, dijamin kesahihannya. Adapun dalam mu'alaknya, ya, sering disebutkan alaqahu al-Bukhari. Sebutkan Bukhari dalam mu'alaknya. Yani Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Sanadnya tidak lengkap dari beliau sampai Rasulullah SAW. Tetapi menyebutkan sanadnya, misalkan setengahnya, guru beliau tidak menyebutkan gurunya, tapi menyebutkan misalkan guru-guru beliau, ya, atau dari sahabat atau dari tabiin sahabat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dinamakan hadis mu'alak. Nah, hukum hadis mu'alak dalam Sahih Bukhari, jika al Imam Bukhari menyebutkan dalam lafadz jazm qala misalkan Syu'bah atau qala Sa'id bin Jubair misalkan, kemudian menyebutkan sanad setelahnya, maka hadis-hadisnya dihukumi dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, tetapi hadis yang kita bahas ini, insyaallah sanadnya sahih. Hadis tadi masih menyebutkan bagaimana adab kita dalam makan, minum dan berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau mengarahkan kita, membolehkan bagi kita untuk makan, minum dan berpakaian, karena ini merupakan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan duniawiyah kita. Tetapi beliau mengatakan fi ghairi sarafin, jangan kalian berlebihan. Makan, minum, dan berpakaianlah, tapi jangan kalian berlebihan. Apa batas berlebihan tersebut? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, la haddu aydan fiha. Tidak ada batasan. Bagaimana sih namanya makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, berpakaian yang berlebihan? Itu semuanya dikembalikan kepada kebiasaan suatu daerah. Li'anal israf fil ma'kul wal mashrub wal malbus yakhtalifu bikhtilafin nas wal awqat. Karena makan, minum, berpakaian dikatakan berlebihan, itu berbeda-beda. Mungkin bagi orang Indonesia, makan satu piring atau dua piring nasi masih dianggap wajar. Mungkin bagi orang Indonesia. Tetapi belum tentu, ya, bagi orang, misalkan orang Arab atau orang Eropa atau orang Afrika, bisa jadi menurut mereka berlebihan. Makan kok banyak sekali, sampai dua piring misalkan. Minum, demikian juga. Mungkin minum sekali minum segelas atau dua gelas di waktu tertentu dikatakan biasa saja, ya. Atau di daerah tertentu, daerah yang panas seperti kita, sekali minum dua gelas mungkin dikatakan biasa. Tetapi mungkin dikatakan berlebihan di daerah dingin misalkan. Maka suatu perbuatan makan minum itu dikatakan berlebihan tergantung kebiasaan atau berbeda keadaannya di setiap tempat dan di setiap waktu. Waktunya mungkin berbeda. Demikian juga dalam masalah pakaian. Mungkin bagi orang-orang di daerah dingin berpakaian rangkap ya, sudah pakai pakaian biasa, kemudian pakai jaket, pakai kaos kaki dan sebagainya. Perkara yang biasa, bukan perkara yang berlebihan. Tetapi di daerah kita, siang-siang, ya, pagi panas, pakai baju, kemudian pakai jaket, pakai kaos kaki, sarung tangan dan sebagainya, orang menganggapnya apa-apaan ini, sesuatu yang berlebihan. Enam, dilihat dari kebiasaan, maka ini dilarang. Demikian juga bagi para wanita. Misalkan kebiasaan di daerah kita, perempuan ketika memakai gelang, ya paling dua biji lah, satu tangannya misalkan banyak-banyaknya, atau tiga biji, ya. Karena uangnya banyak, dia beli gelang 10 sekali pakai, pakai semua. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah makan, minum dan pakaian. Kemudian Rasulullah mengatakan watasoddaq, dan bersedekahlah, wala makhilah, dan janganlah engkau sombong dengan sedekah yang diberikan kepada orang lain. Janganlah sampai sedekah yang dia berinfakan di jalan Allah Subhanahu wa taala memunculkan rasa sombong, sehingga sedekah yang dia lakukan naam justru tidak bermanfaat. Adapun sebagian orang ada mengartikan hadis ini, jangan makan, minum dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa kalian berlebihan dan sombong, ya. Ada yang mengatakan termasuk juga tidak boleh berlebihan dalam masalah sedekah. Maka pendapat ini perlu dirinci, ya. Kalau melihat susunan hadis ini, seolah-olah yang tidak berlebihan juga dalam masalah sedekah, tidak boleh berlebihan dalam masalah sedekah. Ini perlu dijelaskan. Tidak berlebihan dalam masalah sedekah disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ketika datang seseorang, ya, misalkan dia butuh sesuatu, butuh untuk makan sehari atau dua hari atau seminggu, maka yang bersedekah hendaknya dia melihat dia butuhnya ya buat makan, ya dia pun tidak berlebihan untuk memberikan, hendaknya dia memberikan untuk kebutuhan dia untuk makan. Nah, adapun seseorang dia bersedekah dengan harta yang banyak, maka perkara seperti ini sebenarnya tidak dilarang. Sebagaimana dahulu pernah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mensedekahkan seluruh harta beliau. Dan ini perkara yang dianjurkan. Walaupun tentunya jangan sampai ketika seseorang dia bersedekah ada sesuatu yang terkadang menggelimi diri sendiri atau keluarganya. Dia sedekahkan seluruh hartanya, besoknya dia dan keluarganya ngemis gitu, karena gak punya sesuatu. Ini keliru. Nah, kalau dia masih memiliki kerjaan, mungkin gak masalah dia sedekahkan harta dia seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh saya besok masih bisa bekerja mencari uang, sehingga tidak perlu meminta-minta. Karena di sana enam, bagaimana keutamaan sedekah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul limri'in fi dhil shadaqatihi yaumal qiyamah." Sungguhnya setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Tentu ini menunjukkan bagaimana keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat sedekah yang dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penaung, ya, yang menaungi dia, pelindung dia pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada yang menaungi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini akhir dari kitab atau babul adab dalam kitabul jami'. berkaitan dengan masalah makanan dan minuman. Kita masuk bab selanjutnya dari kitabul jami ini, yaitu babul birri wasilah, bab tentang albir, tentang kebaikan. Wasilah, silah ini menghubung, ini melakukan hubungan silaturahim dan yang lainnya. Bab ini menyebutkan bagaimana kita untuk berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Berbuat baik, baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, tetangga dan sebagainya. Dan juga menyambung tali silaturahim. Kita bacakan hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Akhrajahu Al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang diluaskan baginya rezekinya dan diakhirkan, jadi ditambahkan padanya umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maka barang siapa yang senang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki dia dan Allah tambahkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Silaturahim, dan ini lafaz yang tepat ya, kalau kita kadang menyebutnya silaturahmi ya, yang penting mananya benar lah, yang penting. Tapi yang lafaz yang cocok adalah bukan silaturahmi tetapi silaturahim. Silaturahim adalah menyambung tali kekerabatan. Siapa yang dinamakan rahim? Rahim di sini disebut adalah al-aqarib, kerabat kita, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu sampai 4 kakek ke atas. Kita punya orang tua, bapak ibu, orang tua kita punya orang tua, orang tua kita punya orang tua lagi, punya orang tua lagi, sampai kakek yang keempat. Itu adalah rahim kita, kerabat kita ya. Ada yang mengatakan rahim di sini adalah suatu yang kaitan dengan masalah waris, tetapi yang tepat adalah yang ini, kerabat sampai kepada kakek yang keempat, pinggir-pinggirnya. Misalnya kita punya orang tua, bapak, bapak kita punya saudara, paman atau uwa ya, anaknya, itu masih rahim kita. Ibu juga sama, kakek juga sama, terus seperti itu. Ini bukan namanya rahim itu kita punya sahabat, saya mau menjalin tali silaturahim, mau mengunjungi dia. Ini keliru ya, ini keliru ya. Kalau teman ya bukan rahim, jangankan teman, keluarga istri saja bukan rahim ya. Bukan rahim, yang namanya rahim adalah yang memiliki hubungan arham, memiliki hubungan rahim, rahim-rahim, masih ada hubungan darah seperti itu. Kalau kita sama istri atau keluarga istri, secara ini tidak memiliki hubungan darah ya, tidak memiliki hubungan darah. Kenapa kita perlu menyebutkan siapa rahim di sini ya? Karena permasalahan menjalin silaturahim adalah bukan perkara yang kecil ya. Perkaranya besar. Insya Allah kita akan sebutkan pada hadis-hadis setelahnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang senang untuk ayubsata, ini ayusia, diluaskan rezekinya ya. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang meluaskan rezeki seorang. Allah yabsutu rizqa lima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yang meluaskan rezeki siapa saja yang dikehendakinya. Ya, baik rezeki yang sifatnya duniawiyah, Allah mudahkan. Ya, rezeki yang berkaitan dengan badan dia, Allah berikan kesehatan, itu pun rezeki. Ya. Atau berkaitan dengan masalah makanan, tempat tinggal, berbagai kemudahan-kemudahan yang lain dalam masalah dunia, ini pun rezeki. Atau rezeki yang berkaitan dengan masalah akhirat, seperti ilmu yang bermanfaat, ini pun rezeki. Ataupun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, ini pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah katakan hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Demikian juga barang siapa yang senang ayun syallahu fi asarihi, yakni diakhirkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia juga menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi, ya, atau menyambung silaturahmi, tidak, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara khusus bentuk atau cara menyambung tali silaturahmi tersebut. Yang menjadi acuan adalah menjadikan atau berbuat baik kepada rahim tersebut. Bisa seseorang menyambung silaturahmi tersebut adalah dengan berbuat baik kepadanya, memberikan apa yang dia butuhkan, itu termasuk tali silaturahmi atau tali silaturahim. Ya. Atau menengoknya ketika sakit, ini pun termasuk menyambung tali silaturahim. Atau mengunjunginya, menziarahinya, ini pun sama, termasuk tali silaturahim. Membantunya ketika dia kekurangan, menanyakan kabarnya, dan sebagainya, ini pun termasuk tali silaturahim. Jangan kemudian hanya membatasi seolah-olah menyambung tali silaturahim ini hanya mengunjunginya. Oh, kamu sudah enggak pernah menyambung tali silaturahim dengan saya, enggak pernah datang ke rumah saya. Dalam keadaan tiap bulan kirimannya pernah datang gitu loh. Dikasih, kirim surat, kadang SMS, kadang telepon, kadang ngirim barang. Tiap bulan ada saja. Dia lakukan seperti itu. Kemudian katakan kamu enggak pernah melakukan atau melakukan atau menyambung tali silaturahim, ini keliru. Tidak dibatasi sama itu aja. Sesuatu atau perkara yang baik yang dia berikan kepada kerabatnya, itu bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk atau menyambung tali silaturahim. Orang yang gak pernah berkunjung sama sekali, ya mungkin karena jauh, ya, yang satu di Pulau Jawa, satu di Pulau Sumatera, tetapi dia berusaha setidaknya menelpon, menanyakan kabarnya, ya, terkadang mengirimkan sesuatu, ya, barang, atau ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tahu saudaranya, kerabatnya membutuhkan sesuatu, dia kirim bantuan, ini pun termasuk menjalin tali silaturahim. Maka pada hadis ini ada faedah bahwasanya silaturahim itu adalah sebab banyaknya rezeki atau dimudahkannya rezeki seseorang dan dipanjangkannya umur seseorang. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kok bisa umur seorang dipanjangkan dengan tali silaturahim, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajal mereka, datang kematian, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat ataupun dipercepat. Kok bisa tali silaturahim bisa memanjangkan umur seorang. Apakah tidak bertentangan antara ayat dan hadis? Kita katakan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Enggak mungkin. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk penafsiran dan pengamalan dari ayat Al-Qur'an. Enggak mungkin ada pertentangan. Kalau seperti seolah-olah ada pertentangan, mungkin karena akal kita saja yang atau ilmu kita saja yang kurang bisa memahami. Hadis tadi yang kita bacakan tentang menyambung tali silaturahim adalah hadis yang menyebutkan tentang isbatul asbab, adanya suatu sebab. Di sana pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sabab dan musabab, suatu sebab dan akibat dari sebab tersebut. Ketika seseorang melakukan suatu sebab, di antaranya adalah menyambung tali silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur dia. Adapun ayat yang tadi menyebutkan bahwasanya setiap orang telah ditetapkan kematiannya. Allah telah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, telah ditetapkan takdir kematian kita. Nih, kamu sampai umur segini. Cuma kita enggak tahu. Cuma kita tidak tahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab. Si fulan umurnya sekian tahun. Disebabkan dia melakukan ini. Ya. Karena dia banyak melakukan silaturahim, umurnya diperpanjang sekian. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah tetapkan ajalnya segini, ya segitu. Hanya saja menyambung tali silaturahim adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala buat atau takdirkan ketika terjadilah, dengan sebab tersebut dipanjangkanlah umur orang tersebut. Tetap semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfudz. Sebagaimana hadis man ahabba ayuhdizahu anin nar wa yadkhul jannah fatatihi mani muniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yati ilan nasi ma yuhibbu ayutya ilaihi. Barang siapa yang senang untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, bukankah kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah nanti di akhirat sebagai ahli surga, ahli jannah, ini yang kita mohon, ataukah sebagai penduduk neraka, waliyadzubillah, ini yang kita minta perlindungan. Tetapi Rasulullah menyebutkan barang siapa yang senang agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaklah dia mendatangi keinginan tersebut dengan cara yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mendatangi manusia. Bermuamalah dengan manusia. Dengan apa yang dia cintai kalau seandainya manusia bermuamalah dengan dia. Hendaklah dia mencintai manusia. Bermuamalah, beramal, bergaul dengan manusia. Dengan cara yang kalau manusia bermuamalah, bergaul dengan dia, dia senang dengan cara muamalah tersebut. Seperti ini. Di sini menyebutkan sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab yang dengan sebab tersebut seseorang bisa mendapatkan al-jannah dan dijauhkan dari neraka. Tidak ada pertentangan antara hadis dan ayat. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Masih tersisa satu hadis berkaitan dengan masalah tali silaturahim. Insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.